Cinta dirimu bagai puisi, datang mengisi kosongnya hati. Sekian lama aku sendiri. Hadirmu mungkin sebuah jawaban doaku yang dikabulkan Tuhan. Kamulah hatiku.